Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pembahasan Al-Aslu Tsani, landasan pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengetahui dinul Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita masuk insyaallah pada al-aslu tsalits, pokok dasar yang ketiga. Qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, al-aslu tsalits, landasan pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam. Mengenali nabi kalian yaitu Muhammad sallallahu ala alihi wasallam. Asyarah, penjelasan. Qauluhu al-aslu thalith, ucapan penulis, al-aslu thalith, pokok dasar yang ketiga, ay minal usulith thalathah, yaitu pokok dasar yang ketiga dari tiga landasan pokok. Li'anna Syekh rahimahullahu taala dzakara fi awwalir risalati annahu yajibu 'ala kulli muslimin wa muslimatin ma'rifatu hadhil usulits tsalatsah. Karena Syekh telah menyebutkan di awal tulisannya, beliau menyebutkan bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui, memahami tiga landasan pokok ini. Apa saja tiga landasan pokok tersebut? Wahiyya ma'rifatullah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenali Allah dengan dalil-dalilnya. Wa ma'rifatu dinil Islam, pokok dasar yang kedua, yaitu mengenali dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian pokok dasar yang ketiga adalah wa ma'rifatu nabiyyihi Muhammadin sallallahu ala alihi wasallam bil adillah. Mengenali nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam dengan dalil-dalilnya. Inilah tiga landasan pokok, atau tiga na'am pokok dasar yang menjadi inti pembahasan dalam kitab Al-Usulus Salasah. Yang ketiga perkara inilah yang nanti akan ditanyakan oleh Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya di alam barzakh nanti. Tiga perkara ini yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk. Tiga perkara ini yang jika seseorang bisa menjawab dengan benar, faqad faza wa aflah, maka dia telah beruntung. Dan barang siapa yang tidak bisa menjawab, dia hanya bisa mengatakan hahaha. Innama sami'tu an-nas yaqulun faqultu hahaha la adri, aku enggak tahu. Aku cuma mendengar manusia bilang begini, maka aku ucapkan. Nah, maka halak, celaka. Binasa orang yang tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan malaikat Allah ya, di alam barzakh. Dan inilah yang dikenal dengan istilah fitnatul qabr, fitnah kubur ya, ujian di alam kubur. Yang jika bisa melewati ujian tersebut, maka beruntung. Dan jika tidak, maka celaka dan binasa wal iyadzu billah. Tiga perkara inilah yang menjadi pembahasan utama dalam kitab ini, yaitu mengenali Allah dengan dalil-dalilnya, dan sudah berlalu penjelasannya ya, sudah lewat. Kemudian yang kedua, ma'rifatu dinil Islam, mengenali dinul Islam, agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Dan juga penjelasannya sudah berlalu. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenali nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil adillah, tentunya dengan dalil-dalilnya juga. Qala Syekh, amma al-aslul awwal wath-tsani faqad taqaddama syarhuhuma wa bayanu adillatihima. Adapun pokok dasar yang pertama dan pokok dasar yang kedua, maka telah berlalu penjelasannya. Telah berlalu penjelasannya. Demikian pula keterangan dalil-dalilnya sudah kita bahas. Adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah al-aslu thalis, pokok dasar yang ketiga. Al-aslu thalis wa huwa ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahui dan mengenali nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasitatan bainallahi wa bain khalqihi fi tablighi dinihi wa risalatihi wajaba ma'rifatuhu alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya dalam menyampaikan agama ini dan menyampaikan ajaran risalah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perantaranya. Turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada manusia. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya dalam hal menyampaikan agamanya dan risalahnya, maka wajib bagi kita untuk mengenali sang perantara ini, itu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa kaifa tatba'u syakhsan la ta'rifu, jika kita tidak kenal ya, maka bagaimana kalian mengikuti sesuatu atau kalian mengikuti seseorang yang tidak kalian kenal. Nah, suatu keanehan ya, mengikuti orang yang enggak dikenal. Maka wajib bagi kita untuk mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengikuti beliau dengan sebenar-benarnya, mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wasallam dengan benar, menjalankan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Nah, kalau nggak kenal, mengikuti seseorang yang tidak dikenal, ya adalah suatu keanehan. Maka kata Syekh, wajib untuk mengenali dan mengetahui tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pepatah dikatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Gak kenal gak sayang. Ya. Mengenal apanya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Syekh di sini. Fala budda an ta'rifahu min haits al-ism. Maka harus engkau tahu, harus engkau kenali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min haits al-ism, dari sisi namanya. Nah, harus kenal dari sisi namanya. Wa min haits al-balad alladhi wulida wa nasha'a fihi, dan juga mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi negeri tempat kelahiran beliau dan negeri tempat tumbuh berkembangnya beliau alaihi salatu wassalam, juga dikenali. Wal baladul ladzi hajaru ilaih, demikian juga mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi negeri yang beliau berhijrah kepadanya. Negeri apa? Madinah. Nah, kalau tadi yang pertama negeri Mekah, tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tempat tumbuh berkembangnya beliau. Mengenali tentang Mekah, ya. Kemudian mengenali tentang negeri yang beliau hijrah kepadanya itu Madinah. Ya. Harasahullah. Ya. Wa ta'rifu muddat umrihi alaihi salatu wasalam. Dan juga mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi lama umurnya beliau, ya. Atau usianya beliau hidup di atas muka bumi ini. Wa aqsamu umrihi alaihi salatu wassalam. Demikian pula mengenali aqsam, pembagian umur beliau alaihi salatu wassalam. Wa aqsamul muddati allati aqama fi hadhihi dunya, dan mengenali pembagian waktu yang telah beliau habiskan di dunia ini. Ta'rifuha aydan qabla nubuwah wa ba'daha, demikian pula engkau mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian dan setelah kenabian. Bagaimana masa-masa sebelum kenabian dan bagaimana masa-masa setelah kenabian? Yaitu setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Wa qablal hijrati wa ba'dal hijrah. Dan mengetahui atau mengenali bagaimana kondisi sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, wa ba'dal hijrah, dan bagaimana kondisi setelah hijrah. Ta'rifu kaifa ubtudi abil wahyi alaihi salatu wassalam. Engkau mengenali bagaimana dimulainya turunnya wahyu alaihi salatu wassalam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa matabtudi'a bil wahyi, dan kapan, ya, Tadi bagaimananya, bagaimana awal mula turunnya wahyu, dan juga kapan ya, awal mula turunnya wahyu kepada beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian wa mahiyal ayatul lati tadullu ala nubuwwatihi. Kemudian apa ayat yang menunjukkan kenabian beliau alaihi salatu wassalam? Dengan turunnya ayat apa beliau alaihi salatu wassalam menjadi nabi? Wal ayatul lati tadullu ala risalatihi. Dan juga mengetahui ayat apa yang menunjukkan tentang kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, yang dengan turunnya ayat tersebut naam diangkatnya beliau sebagai seorang rasul. Ta'ti bil ayati allati tadullu ala nubuwwatihi wal ayat allati tadullu ala irsali. Sehingga engkau akan bisa mendatangkan ayat-ayat yang menunjukkan atas kenabian beliau alaihi salatu wassalam, dan engkau juga akan bisa membawakan ayat-ayat yang menunjukkan tentang kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Falabudda an ta'rifa hadza. Maka mesti engkau harus tahu yang seperti ini, ya. Mengenali nabi kita. Ta'rifu nasabahu min ayyi qabilah. Engkau mengetahui nasab beliau alaihi salatu wassalam dari kabilah mana beliau? Li'an al-Arab qabail, karena bangsa Arab itu banyak kabilah-kabilahnya. Wa huwa arabiyyun bila syakkin. Dan beliau alaihi salatu wassalam adalah orang Arab tanpa keraguan. Wala budda min ma'rifati hadhihi al-asya' 'an ar-rasul alaihi salatu wassalam bi an tadrus al-ayat wal ahadits al-muta'alliqati bi hadhihi al-masail. Maka harus mengetahui perkara-perkara ini, yaitu perkara-perkara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita bisa mengetahuinya? Bi an tadrus al-ayat wal ahadits. Dengan engkau mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, kita bisa tahu bagaimana kehidupan beliau, ya, di Mekah, di Madinah, ya, kapan naam turun wahyu kepada beliau, ya. Kapan beliau hijrah, ya? Naam, bagaimana nasab beliau, ya? Dan seterusnya. Semua tentang perkara beliau akan kita tahu dalam ayat-ayat Allah atau dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzuru fi sirati Rasul alaihi salatu wasallam wa da'watihi. Dan engkau akan bisa, atau juga engkau melihat tentang sirah, sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan dakwah beliau dalam kitab-kitab sirah, ya, dalam kitab-kitab sejarah. Nah. Membuka Al-Quranul Karim dan juga membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula menelaah kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah yang berkaitan dengan sejarah beliau alaihi salatu wassalam. Li ajli an ta'rifa hadhil umur an nabiyyika alladhi anta ma'murun bittiba'ihi wal iktida'i bihi. Dalam rangka untuk naam atau agar engkau mengetahui perkara-perkara tentang nabimu, membuka Al-Quran, kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah tentang beliau alaihi salatu wassalam, agar engkau tahu tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang nabimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang engkau diperintahkan untuk mengikutinya, itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'i bihi, dan engkau diperintahkan untuk meneladaninya alaihi salatu wassalam. Nah. Dan perkara-perkara yang seperti ini, ya, keadaan yutrok, nah, hampir saja hilang atau ditinggalkan. Ya. Mengetahui tentang beliau alaihi salatu wassalam. Kebanyakan anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, bahkan secara umum kaum muslimin enggak mengerti tentang nabinya sendiri alaihi salatu wassalam. Bagaimana ajaran dan agama yang beliau bawa, bagaimana akhlak yang beliau alaihissalatu wassalam ajarkan, dan perkara-perkara yang lain yang tadi kita sebutkan tentang Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak dari kaum muslimin tidak mengetahuinya. Ya, karena enggan membahasnya, enggan mempelajarinya, jauh dari ilmu, jauh dari majelis-majelis ilmu, sibuk dengan dunianya, habis waktunya. Ya. Tapi kalau ditanya tentang selain beliau, ya. Ditanya tentang artis lah, ya, atau mungkin yang lagi tenar lah, ya, tahu, paham, ngerti, ya. Musibah, ya, lebih tahu tentang tokoh-tokoh kafir, ya, musuh-musuh Allah dan Rasulnya daripada pemimpin tokoh Islam, yaitu Muhammad ibni Abdullah, ya, alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana kita akan mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam jika kita tidak mengenali beliau alaihi salatu wassalam? Dan bagaimana kita akan bisa mencintai beliau alaihi salatu wassalam dengan kecintaan yang lebih besar daripada kecintaan kepada orang tua, istri atau anak-anak, ya, daripada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak mengenali beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dan kecintaan kepada beliau alaihi salatu wassalam itu harus di atas daripada kecintaan kepada tadi orang tua, istri, anak dan seterusnya. Bahkan kepada diri sendiri. Kecintaan kepada diri sendiri, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih tinggi, lebih besar rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri atau kepada manusia yang lainnya. Bagaimana kita bisa mencintai beliau jika kita tidak mengenali beliau alaihissalatu wassalam? Sehingga sampai Syekh mengatakan, wajaba ma'rifatuhu alaihissalatu wassalam, maka wajib untuk mengetahui dan mengenali tentang beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian qala Syekh, Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mulai membahas tentang beliau alaihi salatu wassalam. Qala Syekh, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهو dan nabi kalian itu adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Dan Hashim ini dari kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy adalah kabilah yang paling mulia dari kabilah-kabilah yang ada di Arab. Dan kabilah Quraisy termasuk daripada bangsa Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim. Dan bangsa Arab itu adalah keturunan Ismail putra Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam, kepada beliau dan kepada nabi kita semoga tercurahkan salawat dan salam yang paling utama. Siapa namanya? Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Hashim dari kabilah Quraisy dan Quraisy dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab adalah anak keturunannya Ismail, putranya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Asyara penjelasan. Hada smuhu wa nasabuhu. Inilah nama beliau dan nasab beliau alaihi salatu wassalam. Ismuhu Muhammadun alaihi salatu wassalam, namanya adalah Muhammad. Walahu asma'un ghairu Muhammadin, dan beliau memiliki nama-nama yang lain selain nama Muhammad. Artinya nama beliau banyak. Nah, bukan hanya Muhammad, tetapi ada nama-nama yang lain. Walakin asyharu asma'ihi Muhammad, akan tetapi nama yang paling dikenal, yang paling masyhur adalah nama Muhammad alaihi salatu wassalam. Qad zakarallahu dzalika fil Qur'ani fi iddati ayat. Allah telah menyebutkan nama Muhammad di dalam Al-Quran pada beberapa ayat. Jadi nama Muhammad ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayatnya. Di antaranya dalam surat Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Di sini disebutkan nama Muhammad. Demikian pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Imran ayat 144. Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Artinya ketika beliau adalah seorang rasul, ya, dan sebelum beliau juga ada rasul-rasul yang lain dan mereka telah wafat, ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga akan wafat karena beliau hanya seorang rasul, utusan Allah. Ya. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi karena ibadah adalah hak Allah, dan beliau seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Nah, beliau adalah manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimpa kepada beliau apa yang menimpa kepada rasul-rasul yang sebelum beliau. Ketika rasul-rasul sebelum beliau itu meninggal, wafat, maka beliau pun akan wafat. Nah. Terkait ketika perang Uhud, ya. Ketika perang Uhud, nah, orang-orang munafik sudah menyebarkan berita bahwasanya Muhammad telah mati. Dan mereka mengatakan, kalau Muhammad itu rasul, dia enggak akan mati. Syubhat dari orang-orang munafik. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Hanyalah beliau seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Asyahid penyebutan nama Muhammad. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang kalian, itu para sahabat. Akan tetapi Muhammad adalah rasul dan penutup para nabi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya beliau, ya, bukanlah salah satu ayah dari para sahabatnya. Artinya terkait dengan jandanya Zaid. Ketika Zaid meninggal, ya. Nah, kemudian istrinya menjadi janda. Artinya istrinya Zaid ini bisa dinikahi oleh Muhammad, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdasarkan ayat ini, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Bukanlah Muhammad itu ayah dari salah seorang kalian, yaitu para sahabat. Nah, artinya boleh beliau menikahi jandanya Zaid alaihi salatu wassalam. Asyahid adalah penyebutan nama Muhammad. Dalam ayat yang lain dalam surah Muhammad ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman terhadap atau kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Wahwal haq, dan itulah yang hak. Mir rabbihim, dari Rabb mereka. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid, ada penyebutan nama Muhammad. Allah menyebutkan nama Muhammad dalam beberapa ayat-ayatnya. Fadzakarallahu ismahu Muhammadan fi iddati ayat. Allah menyebutkan nama beliau Muhammad dalam beberapa ayatnya. Wa min asma'ihi Ahmad. Dan di antara nama-nama beliau adalah Ahmad. Di antara nama beliau adalah Ahmad. Qad dzakarahu Allah fi qawlihi fi bisyaratil Masih alaihi salatu wassalam. Dan Allah telah menyebutkan nama Ahmad ini dalam firman-Nya tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Allah berfirman tentangnya, qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bir rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surah Saf ayat yang ke-6. Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah kepada kalian, yang Allah utus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadai, aku membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya, minat Taurah, yaitu kitab Taurat. Wa mubashira, dan aku memberi kabar gembira, bir rasul, akan kedatangannya seorang rasul, yakti min ba'dismuhu Ahmad, yang akan datang setelahku, setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ismuhu Ahmad, dan namanya adalah Ahmad. Baik. Dan nama beliau ini sudah tertera juga dalam kitab-kitab mereka. Nah, sudah tertera dalam kitab-kitab mereka, bahkan ciri-cirinya yang telah disebutkan tentang rasul yang akan datang ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi mereka enggan beriman, baik Yahudinya atau Nasraninya enggan beriman karena al-kibr, kesombongan, ya, gengsi, ya. Nah, kenapa nabinya dari Arab bukan dari orang-orang Yahudi atau na'am taib atau Nasrani? Gengsi, kiber, ya. Ini bahaya, ini penyakit gengsi. Nah, atau kiber, sombong, sombong, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tahu. Ya. Karena tertera dalam kitab-kitab mereka, bahkan disebutkan ciri-cirinya. Ya. Nah. Akan tetapi al-kibr wal hasad, kesombongan dan juga hasad, kedengkian. Sehingga enggan untuk menerima kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menunjukkan bahwasannya syahadat wa anna Muhammad dan Rasulullah itu harus dengan lisan dan dibenarkan oleh hati. Taib. Orang-orang Yahudi membenarkan dengan hati Muhammad itu benar, ya, karena tertera dalam kitab-kitab mereka. Tetapi kenapa mereka masih dihukumi sebagai kafir? Karena tidak melafadzkannya dengan lisan, ya. Enggan bersyahadat. Walaupun dia meyakini dalam hatinya Muhammad benar, ya, tetapi enggan mengucapkan dengan lisan, ya, maka masih tetap kafir. Sehingga harus dengan lisan dan juga dibenarkan dalam hati. Harus dua-duanya. Dalam bersyahadat harus dua-duanya. Nah. Baik. Asyahid yang menjadi syahid di pembahasan adalah ada nama di situ apa? Ahmad. Kata Nabi Isa, wa mubasyiran bir rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan aku memberi adalah pembawa kabar gembira akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku yang namanya adalah Ahmad. Nah. Dan nama Ahmad adalah salah satu nama dari nama Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa Muhammadun wa Ahmadu. Beliau namanya Muhammad juga namanya Ahmad. Wa ma'na dzalik, makna nama-nama ini adalah annahu katsirul mahamid alaihi salatu wasalam, bahwasanya beliau banyak pujian-pujian. Kepada beliau alaihi salatu wasalam. Wa katsirus sifat allati yuhmadu alaiha, dan beliau banyak memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, ini nama Muhammad dan Ahmad. Nah, beliau dinamakan dengan Muhammad atau Ahmad karena tadi beliau banyak memiliki sifat-sifat yang terpuji dan sangat dikenal Rasulullah SAW sebagai seorang yang jujur, ya, nggak pernah bohong, nah, amanah, ya, nah, berakhlak mulia dan seterusnya. Sampai-sampai orang-orang Arab ketika orang-orang jahiliyah ketika mereka berselisih, maka mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang jujur tersebut. Ya. Nah, namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terang-terangan menyatakan Nabi, seorang Nabi atau seorang Rasul, kemudian mereka berpaling. Mereka berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara nama-nama beliau alaihi salatu wassalam. Dan di sana masih ada nama-nama yang lain, namun insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.